وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد katakanlah هو الله أحد bahwa dia Allah Subhanahu wa taala Ahad Isa Allahu Samad Allah tempat bergantung Samad dengan berbagai macam tafsiran lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang sepadan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok dulu apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Qala rahimahullahu taala surah Qul huwallahu ahad, surah Qul huwallahu ahad atau dengan nama lain suratul ikhlas. Ikhlas pemurnian. Pemurnian agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah taala yuqalu laha aidan suratul ikhlas. Diberi nama juga surah ini dengan suratul ikhlas. Wa jaa fi sababi nuzuliha kata beliau dan sebab nuzul ayat ini atau surah ini baik min tariqi abil aliya anabi Anubay bin Ka'ab. Innal musyrikina qalu linnabi sallallahu alaihi wasallam ansib lana rabbak. Orang-orang musyrikin datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya nisbahkan untuk kami tentang Allah Subhanahu wa taala. Yani di riwayat yang lain Allah itu terbuat dari apa? Apakah dari emas, perak, besi atau kayu atau apa? Terbuat dari apa? Subhanallah. Maka turunlah barakallahu fikum surah ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar akhrajahu Tirmidzi wa Tawari wa fi akhiri qala di akhirnya beliau mengatakan lam yalid wa lam yulad li'annahu laysa syai'un yuladu illa sayamut. Tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan karena tidaklah sesuatu dilahirkan kecuali dia akan mati. Wa laysa yamutu illa wa yurah dan tidak ada satupun yang mati kecuali dia akan diwarisi. Wa rabbuna la yamutu wa la yurah. Sementara Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan diwarisi walam yakullahu kufuwan ahad dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sekufu setara sepadan dengannya satu apapun syabahun wala adlun syabah yang serupa wala adlun yang setara dengannya barakallahu fikum. Kata Al-Hafiz wa akhrajahu Tirmidzi min wajhin akhar an Abi Al-Aliya mursalan wa qala hadha asah wa sahaha al-Mawsul Ibnu Huzaimah wal Hakim wa lahu shahid min hadith Jabir inda Abi Ya'la At-Tabari wa At-Tabrani fil Awsat. Barakallahu bikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babun haddatsana Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi' qala haddatsana Shu'aib qala haddatsana Abu al-Zinad al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu ta'ala kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik. berkata Allah Subhanahu wa taala, kadzabani ibnu Adam, anak cucu Adam telah mendustakan aku. Walam yakul lahu dzalik, dan sebenarnya tidaklah pantas mereka untuk melakukan itu. Walam yakul lahu dzalik, dan tidaklah pantas mereka melakukan itu, mereka mendustakan aku. Wasyatamani walam yakul lahu dzalik, mereka pun mencela aku dan tidak pantas bagi mereka untuk mencela aku. Fama takdibu iyaya, adapun dari pendustaan yang mereka lakukan terhadapku, faqauluhu lai yu'idani kama bada'ani, ketika mereka anak cucu Adam mengatakan Allah tidak akan mampu untuk menghidupkan aku sebagaimana Allah menciptakan aku. Ini membangkitkan kembali, walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, dan tidaklah permulaan penciptaan lebih berat bagi aku daripada menciptakan ulang, menciptakan kembali. Yakni tidaklah memulai lebih berat daripada sekedar mengulang kembali. Barakallahu fikum. Baik, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan segala-galanya. Karena Allah mengatakan innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah hendak menciptakan sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadilah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya tidak ada tentunya lelah, tapi letih, capek, tidak ada. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang digambarkan oleh orang Yahudi tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menafikan tuduhan-tuduhan itu. Yang mereka katakan Allah Subhanahu wa taala seusai menciptakan langit dan bumi, Allah istirahat di hari yang ketujuh. Allah lelah. Baik, Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan wa ma massana min lughub, dan sedikit pun kami tidak tertimpa oleh lelah. Barakallahu fikum, capek, penat atau apapun namanya. Barakallahu fikum. Yang capek lelah itu ya karena apa? Ya karena memang susah melakukannya, penat, kerja keras. Seperti apa yang kita lakukan? Karena memang kita lemah ketika melakukan sesuatu, ya muncul rasa apa? Rasa lelah, letih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Barakallahu fiik. Semakin lemah kekuatan seseorang ketika dia beraktivitas, dia semakin capek. Barakallahu fikum. Hatta dia sebagai orang yang kuat, barakallahu fikum, aktivitas ringan mungkin enggak capek, enggak lelah, tapi seiring dengan senantiasa dia bekerja, dia beraktivitas, maka akan juga dirundung rasa sakit, penat, lelah. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dan tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Barakallahu fik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan mudahnya, demikian juga begitu mudahnya Allah membangkitkan mereka kembali semuanya. Wa ma syatmuhu iyaya. Adapun syatmuhu, celaan mereka, umpatan mereka terhadap aku ketika mereka mengatakan ittakhadallahu walada, Allah memiliki anak, wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad, sementara aku, kata Allah Subhanahu wa taala, anal ahad, sayalah yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Barakallahu fikum. As-samad itu tafsiran dari lam yalid wa lam yulad, tafsiran dari as-samad walad, Qauluhu ittakhadallahu waladan wa ana al-ahadu samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara sama taib seperti aku satu apapun. Barakallahu fiik. Taib. La haula wa la quwwata illa billah. Taib, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair ibnullah. Taib. Mereka tuduhkan, taib nisbahkan Uzair itu sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin menisbahkan malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka barakallahu fikum, yakni orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah nyatakan bahwa ucapan itu, ungkapan bahwa Allah memiliki anak itu ucapan yang sangat keji. Barakallahu fikum. Di surah Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar, sangat keji. Barakallahu fikum. Sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ucapan ini saking besarnya, saking mungkarnya, saking bahayanya. Barakallahu fikum. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja langit terbelah karena ucapan ini. Barakallahu fikum. Watansyakul ard, demikian juga bumi akan pecah terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun akan hancur berhamburan karena ucapan ini pula. Apa itu anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwa Allah memiliki putra, Allah memiliki anak. Subhanallah. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Ar-Rahman untuk mengadakan anak. Allah menegaskan bahwa semuanya adalah makhluknya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi illa atir rahmani abda, kecuali semuanya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Semuanya adalah makhluk, semuanya adalah hamba. Allah tidak memiliki putra, tidak memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri. Subhanallah. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. In kullu man bis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Semuanya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan status hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan status semua makhluk. Barakallahu fikum. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghitung mereka semuanya. Barakallahu fikum. Maka tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Baik. Tidak ada yang mereka bawa dan tidak ada yang mengawal mereka. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mereka bawa dari harta benda dan tidak ada yang mengawal mereka dari orang-orang yang dulunya sezaman dengan mereka. Apakah anak atau istri atau pengawal atau pembantu atau pembela atau siapapun, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. sehebat apapun seseorang di atas muka bumi ini, ketika mungkin dia jadi penguasa, tapi semua di bawah telunjuknya. Barakallahu fikum. Semua berada di bawah telunjuknya. Apapun yang diperintahkan, semua orang akan melakukannya. Barakallahu fikum. Semua taat, semua tunduk, semua patuh. Tapi di hari akhirat kelak, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. La haula wa quwwata illa billah. Sebagaimana mereka juga dilahirkan oleh orang tua mereka sendiri-sendiri. Masya Allah. Dan ayat yang serupa di Al-Quran itu sangat banyak mencela tuduhan ini. Barakallahu fikum. Membantah tuduhan ini yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. La haula wa quwwata illa billah. Qala rahimahullahu taala babun Allahu samad. Bab Allahu samad. Wal arabu tusammi asyrafaha as-samad. Qala Abu Wa'il huwa sayyidu alladhi intaha sujuduhu. Taib, orang Arab, barakallahu fikum, tusammi asyrafaha as-samad. Mereka menggelari toko-toko mereka, pemimpin mereka dengan as-samad. Qala Abu Wa'il, berkata Abu Wa'il, huwa sayyidu alladhi intaha sujuduhu. As-sayyid, penguasa, pemimpin yang berada pada puncaknya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan as-samad, tempat seluruh makhluknya bergantung. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. Anak cucu Adam telah mendustakan aku padahal tidaklah pantas mereka melakukan itu. Wasyatamani, dan mereka mencela aku. Walam yakun lahu dhalik, dan tidak pantas mereka melakukan itu. Amma takdibuhu iyaya ayyakula inni lam u'iduhu kama bada'tuhu. Adapun pendustaan mereka terhadap aku, mereka mengatakan bahwa aku tidak mampu menghidupkan kembali, membangkitkan kembali mereka sebagaimana aku menciptakan mereka. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun celaan mereka terhadap aku, ayyakula takadallahu walada. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ana as-samadul ladzi lam alid wa lam ulad, dan aku la as-samad. Ini tafsiran dari as-samad, yakni alladzi lam alid wa lam ulad, yang aku tidak beranak dan aku pun tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan aku tidaklah sesuatu yang sama setara dengan aku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan wa kafian wa kifaan wahid. Sama artinya, kufuwan wa kafian wa kifaan, artinya sama semuanya. Barakallahu fikum. Surah Al-Ikhlas ini barakallahu fikum memiliki keutamaan dan keistimewaan. Barakallahu fikum. Surah Al-Ikhlas ini memiliki keistimewaan, yakni dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an, yakni surah Al-Ikhlas, thulutsul Qur'an, sepertiga Al-Qur'an, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang barakallahu fikum ada pada surah ini ketika kita membacanya. Barakallahu fikum. Ada dua kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariah, membawa pasukan perang, dan senantiasa sahabi ini membaca Qul huwallahu ahad di setiap rakaat bersama dengan surah yang lain. Barakallahu fikum. Demikian juga ada sahabat yang imam orangnya sama, imam orangnya beda. Dia senantiasa mengimami kaumnya dengan barakallahu fikum, dengan bacaan surah Al-Ikhlas ini setiap rakaatnya. Maka orang-orang pun mengatakan, ya fulan, taib, kami lihat engkau tidak merasa cukup dengan Qul huwallahu ahad. Imma engkau membacanya dan tidak perlu lagi engkau tambah dengan surah yang lain. Taib. Atau engkau tinggalkan itu dan engkau baca surah yang lain saja. Taib. Sahabat ini tetap bersikuku dengan pendiriannya. Tidak. Kalau kalian mau aku menjadi imam kalian, ya inilah aku. Tapi kalau kalian tidak senang dengan bacaanku ini, maka carilah imam yang lain, jangan aku. Sementara mereka tidak dapati orang yang lebih utama dari orang ini. Baik. Tapi tetap dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Riwayat mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sendiri, ada juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mereka bertanya kepada sahabat itu, apa gerangan yang menjadikan sahabi tersebut melakukan apa yang dia lakukan setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Maka dijawab, ini uhibbuha, aku sangat mencintai surah ini karena ini sifatul Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surah ini akan memasukkan engkau ke dalam surga. Maka perbanyaklah ini, barakallahu fikum, memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum. Ketika kita berjalan mungkin, ketika kita duduk, ketika banyak Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena sifatul Rahman, taib, Al-Qur'an dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Banyak keutamaannya. Di antaranya adalah ketika kita hendak tidur, kita membaca ini dengan yang lainnya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini tiga surah ini dipakai untuk meruqyah diri menjelang kita tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan barakallahu fikum contoh, yakni mengumpulkan kedua tangan dan meniupnya dan membaca tiga kul ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas, tiga kali, kemudian menggosok, menyeka, mengusap seluruh anggota tubuh. Barakallahu fikum, ruqyah syar'iyyah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banyak lagi. Baik. Tapi banyak juga yang hadisnya lemah disebutkan oleh barakallahu fikum Ibnu Katsir rahimallahu taala, membawakan banyak riwayatan-riwayatan tentang keutamaan Qul huwallahu ahad atau suratul ikhlas. Disampaikan oleh beliau tentang mana yang lemah, mana yang sahih dari keutamaan-keutamaan itu. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Baik. Suratul Ikhlas adalah surah yang sangat istimewa. Baik. Untuk kita baca di salat kita, barakallahu fikum. Di witir kita, barakallahu fikum, menutup lembaran kehidupan kita dengan apa? Dengan apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Barakallahu fikum. Pernyataan bara'ah di rakaat pertama, kalau di dua rakaat terakhir di witir kita. Baik. Karena witir kita lakukan barakallahu fikum 3 rakaat. Sabis marabiyal ala di rakaat pertama, rakaat kedua, kuliah al-kafirun, kemudian rakaat terakhir adalah qul huwallahu ahad. Ini pernyataan bara'ah kita terhadap kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Dan kekufuran. Baik. Kemudian kul huwallahu ala, pernyataan kita tentang Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini namanya tauhid. Barakallahu fikum. Kita menutup kehidupan kita dengan dua surah ini dan membuka lembaran kehidupan kita dengan dua surah ini pula. Begitu selesai dikumandangkan azan subuh, kita melakukan dua rakaat. Taib, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, taib rakaataini khafifataini, dua rakaat ringan. Barakallahu bikum. Di rakaat pertama dibaca kul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah, dan rakaat kedua kul huwallahu ahad setelah Fatihah. Ini juga jadi membuka lembaran kehidupan kita dengan ketauhidan dan bara'ah minasyirk wal kufur, dan menutup kehidupan kita dengan apa ini juga? Dengan ketauhidan dan bara'ah, berlepas dirinya dari kekufuran dan kesyirikan. Masya Allah, indahnya kehidupan kita ketika kita memulai dengan ini dan kita menutupnya dengan ini pula. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul, katakan wahai Rasul kepada mereka ketika mereka bertanya terbuat dari apa Allah Subhanahu wa taala itu, karena mereka terang-terangan telah menyembah yang lainnya. Baik, mereka menyembah Uzair, mereka menyembah Isa, mereka menyembah yang lainnya dari makhluk-makhluk. Mereka mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini. Barakallahu bikum. Qul huwallahu ahad, huwallahul mutafarridu bil uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifat. Huwallahu ahad. Dialah yang bersendirian dalam masalah uluhiyah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Masalah uluhiyah, kemudian masalah rububiyah, al-mutafarridu birububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Allah khaliq, dan selain Allah adalah makhluk marbub. Semuanya adalah hamba, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah bersendirian dalam mengatur semesta alam ini. Allah sebagai penguasanya. Allah yang berkehendak atas segala sesuatunya. Inilah kul huwallahu ahad. Demikian juga asma wa sifat. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, agung. Barakallahu bikum. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Yang tidak ada serupa, setara, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersendirian dalam masalah ini. Masalah uluhiyah, masalah rububiyah, dan masalah asma wa sifat. Barakallahu bikum. La yusyariku ahadun fiha. Tidak ada satupun yang menyekutui Allah dalam masalah ini. Barakallahu bikum. Allah yang berhak untuk diibadahi. Maka ketika ada yang beribadah kepada selain Allah, maka peribadatannya batil. Barakallahu bikum. Peribadatannya adalah kemungkaran. Peribadatannya adalah kekufuran, wal'iyadu billah. Allahul musta'an. Baik. Kemudian Allahus Samad, di sini dikatakan Allahul ladzi kamula fi sifati syarabi wal majdi wal azam. As-Samad, ini Allah Subhanahu wa taala adalah yang sempurna pada sifat-sifat kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya. alladhi yaksuluhu al-khalaiqu fi qada'i al-hawa'iji war-ragha'ib, yang semua makhluknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hajatan-hajatannya dan keinginan-keinginannya. Semua bergantung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan Allah tidak memiliki istri. Laisa lahu waladun wala walidun wala sahibah. Baik, karena mereka mengatakan Allah memiliki istri, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan itu semuanya. Barakallahu fiik. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yani lam yakul lahu mumatsilan wala musyabihan ahadun min khalqihi, yani Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesamaan, keserupaan, kesetaraan dengan apapun dan siapapun dari makhluk-makhluknya, tidak pada nama dan sifat-sifatnya, tidak pada perbuatannya, dan juga tidak pada barakallahu fikum tabarak wa ta'ala wa taqaddas, la bi asma'ihi wa la bi sifatihi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fik. Semua kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Adapun pada makhluknya, ya tentunya adanya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, sehingga tidak akan mungkin sama antara makhluk dengan khaliq, yang dicipta dengan penciptanya. Barakallahu fikum. Sehingga menjadikan kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini hendaknya kita memperbanyak untuk membaca. Kita baca di setiap akhir salat kita ini. Barakallahu fikum. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.